بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. Sungguh kami telah mengetahui apa yang apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka. Maksudnya apa? Di apa? Apa saja yang dimakan oleh tanah dari mereka. Mereka ini maksudnya apa? Siapa mereka? Siapa yang dimakan tanah? Tanah makan orang atau orang makan tanah? Tanah makan orang? Bagaimana caranya? Ditelan? Apa maksudnya siapa mereka ini? Jasadnya? Jadi jasad di mana? Maksudnya jalan-jalan, sedang jalan-jalan terus dimakan gitu sih? Bagaimana? Siapa mereka ini? Siapa maksudnya? Anda? Tidak tahu? Siapa? Orang mati, Ahsan. Orang mati maksudnya. Ini kan terkait dengan ayat sebelumnya. A'idha mitna wa kunna turaba. Apakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah, hancur, menyatu dengan tanah. Kenapa bisa hancur dan menyatu dengan tanah? Karena jasadnya dimakan tanah. Iya kan? Nah, itu terkait dengan ini. Dzalika rajun ba'id. Hal itu yakni apakah apabila kami telah mati dan kami telah hancur ya menjadi tanah, menyatu dengan tanah, kami akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Zalika, hal itu, kebangkitan yang dijanjikan oleh mundir, nabi yang beri peringatan itu, raj'un, kebangkitan yang baid, yang apa? Baid, mustahil terjadi. Itu tidak mungkin, sudah menjadi tanah kok bisa kembali ke semula, jasad utuh kembali. Nah, mereka lupa atau melupakan bahwa tadinya mereka tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air nutfah, kemudian berproses jadi alaqah, segumpalan darah, kemudian mudghah, gumpalan daging, kemudian mukhallaqah terbentuk, daging itu membentuk akhirnya anggota-anggota tubuhnya, fisiknya, terbentuk kepalanya, lehernya, seterusnya, sampai kemudian ditiupkan ruh. Mereka lupa atau melupakan itu. Nah, apa bedanya itu dengan yang ini? Ketika sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan, disusun kembali, diciptakan kembali oleh Allah SWT. Maka Allah SWT menjelaskan kepada orang-orang kafir, Allah maha mengetahui segala sesuatu, maha kuasa mencipta, karena ya, pendukung penciptaan itu adalah ilmu. Tidak bisa mencipta apabila tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menampakkan qad alimna ma tanqusul abdu minhum. Sungguh kami mengetahui segala apa saja yang bumi kurangi dari mereka, dari jasad mereka. Ketika dalam kuburan, sudah mati dalam kuburan, dimakan tanah, satu persatu, sedikit-sedikit terus sampai habis, tidak ada yang tersisa. Begitu dimakan tanah sampai tidak ada yang tersisa dari tubuh orang mati, tidak ada yang tersisa. Habis, tidak ada yang tersisa. Ada apa yang tersisa? Tulang apa? Tulang ekor. Nah, dalam hadis Nabi SAW dan Sahih Bukhari, ajbud dhanab namanya, ajbud dhanab, tulang ekor. Apakah semua jasad yang ada dalam kuburan semuanya hak dimakan tanah? Hancur semua? Umum semua? Atau ada perkecualian? Ada perkecualian? Atau umum? Ada. Nah, yang diantara disebutkan diperkecualikan, yang saya sebutkan apa? Tidak dimakan tanah. Jasadnya siapa? Para nabi. Nah, jasad para nabi. Karena kemuliaan mereka, maka Allah mengharamkan alal ard an ta'kula ajsad ajsamil anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad, ya, tubuh para nabi. Subhanallah, semua itu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa indana kitabun hafiz, di sisi kami, jadi dekat di atas. Ya. Dekat di atas. Nah, kitabun hafiz, kitab hafiz. Kitab hafiz ini sebagaimana telah dinukil dari Syaukani dan yang lainnya, kitabun hafiz, kitab yang dimaksud kitab apa ini? Lahul mahfuz. Hafiz yakni yang mencatat, ya, segala sesuatunya dan terjaga. Nah, segala sesuatu yang tercatat di situ terjaga, semuanya tidak ada perubahan, terjaga dari sentuhan setan. Nah, indana dibahasakan di sisi kami karena menunjukkan apa? Dekat kepada Allah, karena di atas sana, ya, ya, di atas sana, di atas langit ketujuh. Nah, Allahul Mahfuz. Jadi semuanya itu ada dalam Allahul Mahfuz. Itu semua dengan sepengetahuan Allah. Itu semua Allah ketahui apa saja yang terkurangi dari tubuh mereka yang dimakan oleh tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menyusun kembali itu semua yang hilang itu. Dipahami? Yang hilang dari tubuh mereka dimakan tanah itu, kemudian Allah kembalikan lagi. Utuh kembali. Nah, Allah maha kuasa, itu maksudnya. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Fahum fi amrin marij. Apa makna amrin marij? Mereka mendustakan kebenaran, mendustakan nabi, mendustakan Al-Qur'an. Ya. Ketika datang kepada mereka, maka mereka pada urusan yang marij. Apa makna marij? Bagian mana yang berbeda? Apa makna marij? Bagian sini. Apa makna marij? Berselisih. Urusannya mereka perselisihkan. Apa bentuk perselisihan? Urusannya berselisih. Maksudnya urusan mereka goncang. Tidak ada yang tetap. Nah. Goncang. Mukhtalif. Innakum lafi qawli mukhtalif. Apa? Qawl mukhtalif mereka, ucapan mereka yang mukhtalif, yang berbeda-beda, yang berselisih, yang goncang itu apa saja? Terkadang mereka menuding Nabi sebagai apa? Sahir, majnun, syair. Nah, begitu. Terkadang menuding Al-Quran itu sihir, ini dari tukang sihir, sahir. Nah, majnun, orang gila dia. Ini adalah syair, dari seorang syair, pujangga yang ulung, gitu. Dan. Nah, tuduhan-tuduhan yang batil yang goncang mereka. Karena dasarnya adalah dusta. Maka nah, tidak ada yang tetap. Naam. Afalam yanzuru ila as-sama'i. Berikutnya. Afalam yanzuru ila as-sama'. Hamzah istifham. Artinya apakah? Istifham ini kata seperti kata Syaukani dalam Fathul Qadir, litaqri' wat tawbih. Istifham ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi pertanyaan ini sifatnya litaqri' wat tawbih, untuk mengecam mereka, untuk mengecam mereka, orang-orang kafir itu yang mengingkari kebangkitan yang diberitakan oleh nabi yang diutus, untuk mengetuk ya kepala mereka, mengecam mereka ketika mengingkari kebangkitan. Yaitu apa? Lam yanzuru ila sama. Apakah mereka tidak melihat ke arah langit? Fawqahum, di atas mereka. Apakah mereka tidak menengadahkan, mengarahkan pandangan mereka ke atas untuk mengamati langit? Fawqahum, fawqahum, langit yang ada di fawqahum, di atas mereka. Ada di sini ada huruf alfa ya, alfa bisa kita artikan maka. Adapun hamzahnya istifham apakah. Jadi maka apakah mereka tidak menengadahkan, mengarahkan pandangan mereka ila sama, ke arah langit, fawqahum, yang ada di atas mereka. Yani kenapa mereka lalai untuk mengamati langit yang mengatapi mereka, yang merupakan salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih besar, lebih kokoh, artinya dibanding dengan manusia, mereka perbandingan makhluk manusia dengan makhluk langit jauh, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya manusia yang ada di muka bumi ini dibandingkan dengan langit. Manusia yang hidup di permukaan bumi, bumi saja dibandingkan langit kecil, apalagi orang yang ada di muka bumi. Artinya untuk menyadarkan mereka, harusnya mereka mengamati langit, memperhatikan ya, dengan sifat-sifat yang akan disebutkan nanti berkelanjutan ayat. Jika Allah Maha Kuasa menciptakan langit ya, dengan sifat-sifat itu yang akan kita dengar nanti, kenapa tidak kuasa menciptakan mereka kembali setelah mati, membangkitkan mereka? Itu mudah. A antum ashaddu khalqan amis sama? Apakah kalian dari segi ciptaan lebih kokoh dibandingkan langit? Banaha, Allah telah menciptakan. Oleh karena jika membaca ayat ini waqaf ya, a antum ashaddu khalqan amis sama, waqaf. Saya itu baru disana banaha, Allah telah menciptakan langit itu. Yang disambung karena itu pertanyaan istifham, a antum ashaddu khalqan amis sama, waqaf. Baru kemudian banaha. Jadi yang disambung antum asyadu khalqan amis sama'u banaha, keliru. Diwakaf di sama. Nah, maknanya anda bacakan ayat ini di penjelasan tafsir ini karena terkait maknanya. Tujuannya ini. Afalam yang duru ila sama fawqahum kaifa banaina. Bagaimana kami, kaifa, bagaimana kami banainaha, menciptakan langit itu. Subhanallah. 7 lapis langit. Besar, luas, kokoh. Wa zayyannaha dan kami zayyanna, menghiasi langit itu. Ha, domir ha, kembali kepada sama. Seperti hanya banainaha, domir ha, kembali kepada sama. Domir pengganti kata sama, banainaha, kami telah menciptakan bangunan langit itu. 7 lapis. Ya. Lapisan paling bawah, langit pertama, saqf, atap, mengatapi manusia di muka bumi. Wa zayyannaha, dan kami menghiasi langit itu. Dihiasi dengan apa? Bimasabih, dengan lentera-lentera yang menyala-nyala, yang indah, yaitu bintang-bintang. An-nujum. Indah kan? Seperti antum, kita ya, coba bayangkan jika kita punya rumah. Nah, kemudian atap di atas penuh dengan, dihiasi dengan lampu-lampu yang berkilau-kilau. Indah kan? Nah, seperti itulah gambarannya. Kita di muka bumi, diatapi oleh Allah SWT dengan langit itu, langit dunia. Kita lihat, dihiasi dengan bintang-bintang itu. Sehingga elok dipandang. Nah, terhias dengan bintang-bintang yang menyala-nyala itu. Nah. Wa ma laha min furuj. Wa ma nafiyah. Dan tidak ada. Laha pada hak. Lagi-lagi ini hak domir kembali ke sama. Pada langit itu. Min furuj. Apapun dari furuj. Syukuk. Keretakan. Tidak ada keretakan apapun padanya. Utuh, sempurna. Tidak ada bagian yang retak. Tidak ada keretakan apapun. Luar biasa. Maha kuasa Allah SWT menciptakannya. Tanpa keretakan sedikit pun. Baik. Tapi akan tiba saatnya nanti akan retak. Hancur. Dan bintang-bintangnya berjatuhan. Sebagaimana kata Nabi alaihissalam, "An-nujumu amanatul lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas-sama'a matu'at." Bintang-bintang itu adalah keamanan. Ya, penjagaan keamanan bagi langit. Selama hiasan bintang-bintang yang menghias itu masih ada, ya, maka masih utuh, kokoh langit. Idza dhahabatin nujum, kalau bintang-bintangnya nanti berjatuhan, yaitu ketika nufikha fis-sur. Israfil, malaikat Israfil meniup dalam sangkakala pada tiupan kiamat, tiupan yang kedua. Ya, yang membuat bintang-bintang berjatuhan dan retak-retak langit. Jika bintang-bintang sudah pergi, maka akan datang menimpa langit apa yang telah dijanjikan. Nah, setelah yaitu di hari kiamat itu tadi. Nah, pada asalnya malaha min furuj, terhias dengan bintang-bintang itu, bagaikan masabih, bagaikan lampu-lampu yang menghiasi atap. Malaha min furuj, tidak ada padanya keretakan apapun. Ya. Pikirkan itu. Betapa kuasanya Allah menciptakan itu. Wal ardo madadnaha, Nah, sebagaimana halnya langit, bumi juga Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wal arda madadnaha, dan bumi madadnaha, kami bentangkan. Nah, ini dalam ilmu nahwu, yang sudah belajar nahwu, masuk dalam bab apa ini? Ada yang ingat? Wal arda mansub, apa yang menasab setelahnya madadnaha? Ada yang ingat? Masuk dalam bab? Hah? Maf'ul bi muqaddam. Seandainya wal arda madadna, wal arda madadna, dan bumi kami bentangkan. Tidak ada hak, ya maf'ul bi muqaddam. Sekarang ada hak madadna. Mungkin pelajaran itu belum sampai. Iya. Belum. Hah? Hah? Mubtada? Wal ardu. Mubtada marfu. Wal ardu. Ini wal ardu mansub. Makanya disangka maf'ul bi oleh akhuna. Hah? Melihat kur. Nahwu itu butuh aplikasi memang. Hah, butuh diterapkan. Sudah belajar ini. Fakiruhi. Hah? Man yadkur. Yang penting ingat aja, ini mayoritasnya belum sampai. Namun ada yang sudah sampai. Hah? Yang belajar. Yang ustaz. Bab. Masuk ke bab. Bab. Dari yang ingat? Belum ada sinyal. Ya Allah. Tadzakkaru. Ada yang ingat? Khalas. Tadzakkirukum. Al-an. Babul. Ish. Hah? Bab. Al-ishtighal. Ingat sekarang? Babul ishtighal. Sudah terbuka mungkin sekarang. Nah, babul istighal. Naam. Wal ardo madadnaha. Jadi al ardo ini adalah maf'ul bihi li fi'lin mahdhuf. Bukan maf'ul bi muqaddam. Ada fi'il sebelumnya tapi mahdhuf, yang menunjukkan fi'il yang mahdhuf itu adalah madadnaha. Yakni takdirul kalam wa madadnal ardo. Dan kami membentangkan bumi. Adapun madadnaha jumlah mufassirah. Kalimat ini madadnaha fi'il fa'il dan maf'ul bihi ha, yang kembali ke arda ini. Jumlah mufassirah kalimat ini la mahallala min al-i'rab, menafsirkan bahwa fi'il yang munasab al-ardu adalah madadna yang mahdhuf. Nah, babul istighol ini. Wal arda madadnaha, dan kami bentangkan bumi. Dan ini tidak kontradiksi dengan apa yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu, bahwa bumi itu baydawiyah, bulat, dengan bulat seperti bulat telur lonjong, para utara dan selatan. Nah, bersama dengan bulatnya bumi, ya, yang dikitari penuh oleh langit di atasnya, sehingga dimanapun seseorang berada di belahan bumi mesti langit di atasnya, seperti telah disampaikan sebelumnya dan anukil keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari risalah beliau, kitab beliau tentang arsy. Nah, sehingga jika menembus bumi dari permukaan ini ke bawah, terus sampai keluar di permukaan bumi di seberang sana karena bulat, maka mesti akan dapati lagi langit di atasnya. Nah. Jadi jika mau naik mengarah menuju ke atas, jangan capek-capek menembus ke bawah sampai ke pusatnya, kemudian melewati pusatnya, ya, karena juga 7 lapis ke bawah, ya, nanti ada pusatnya di tengah. Sampai ke pusatnya terus melewati terus naik lagi ke permukaan, nanti dapati langit di atasnya lagi. Karena memang bumi yang bulat ini juga dipitari oleh langit. Nah, ini tidak bertentangan dengan apa? Dengan sifat bumi terbentang. Kenapa? Karena luas, terbentang luas. Kalian lihat, sejauh pandangan mata kita terbentang di sana. Namun jika kita terus diandaikan, seperti kata Ibn Utsaimin rahimahullah, seseorang start dari titik ini naik pesawat terus dengan garis lurus, nanti kembali lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, jadi dia mengitari bumi terus nanti balik lagi ke sini. Nah, tapi sejauh mata kita memandang terbentang di sana, karena luas. Wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasiya. Wa alqayna fiha rawasiya. Wa alqayna, dan kami pasang ya fiha, di bumi, rawasiya, pasak-pasak. Ya, pasak-pasak yang berfungsi untuk menahan bumi, antamida bikum, agar yakni Allah tamida bikum, agar tidak bergoncang menghempaskan kalian. Itu fungsi dari rawasi, pasak-pasak yang dipasang oleh Allah tersebut, antamida bikum, agar tidak bumi tidak bergoncang menghempaskan kalian, supaya bisa didiami dengan tenang, tidak bergoncang menghempaskan penghuni yang ada di permukaannya. Pasak-pasak itu yang menahan agar tidak bergoncang, yang dimaksud di sini ruasi adalah apa? Al-jibal, gunung-gunung. Dan akan datang saatnya pasak-pasak itu ya, yang terpanjang, kokoh ya, di bumi, dan menahan bumi dari kegoncangan, akan ada datang saatnya kan terlepas, tercabut, dan berterbangan jadi debu bersama dengan gempa hebat, goncangan hebat yang menimpa bumi. Itu bersama dengan tadi jatuhnya bintang-bintang dan retaknya langit pada tiupan sangkakala yang kedua di hari kiamat. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Wa ambatna fiha, wa ambatna, dan kami menumbuhkan. Wa ambatna, kami menumbuhkan fiha, di bumi. Ha, kembali ke al-ard. Begitu pula al-qayna fiha, ha, kembali ke bumi. Dan kami menumbuhkan di bumi min kulli zaujin bahij, min dari kulli, setiap zauj. Zauj di sini kata ahli tafsir Syukran dan yang lainnya ya, zauj yakni sin itu jenis, dari seluruh jenis tumbuhan yang disifati bahij. Bahij, hasan al-mandhar, elok dipandang. Bahij, elok dipandang. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami menumbuhkan di bumi min kulli zawjin bahij, berupa segala macam, segala jenis tumbuhan yang bahij, yang elok dipandang, sehingga memberi pemandangan yang menarik, yang memukau. Itu semua yang kita dengar, mulai dari as-sama dengan sifat-sifatnya, al-ard dengan sifat-sifatnya tadi ya. Tidakkah mereka, orang-orang kafir itu, memperhatikannya, mengamatinya, merenungkannya? Karena itu sebenarnya adalah tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ya. Yakni ini adalah penjelasan illat faktor. Yakni litabsir wa tadzkir. Tabsiratan artinya li ajli tabsir wa dzikra li ajli tadzkir. Artinya maf'ul li ajli mansub karena maf'ul li ajli. Dia mansub karena maf'ul li ajli. Maf'ul untuk penjelasan faktor. Dalam rangka tabsirah, sebagai tabsirah. Tabsirah itu petunjuk yang terlihat. Tabsirah artinya apa? Petunjuk yang bisa dilihat oleh basor. Basor itu penglihatan mata. Petunjuk yang terlihat oleh mata. Langit dengan sifat-sifatnya tadi, bumi dengan sifat-sifatnya itu yang terlihat oleh mata, jadi petunjuk. Perhatikan itu, renungkan itu. Betapa kuasanya Allah menciptakan itu semua. Hatta tatabassaru ayyuhal kuffar, agar kalian ya mengetahui wahai orang kafir. Tabsirah petunjuk yang terlihat agar mengetahui kekuasaan Allah SWT. Wa dzikra litadzkir, peringatan untuk mengingatkan. Lakin anna lahum, tetapi bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir itu bisa sadar dengan petunjuk yang terlihat tersebut, dengan peringatan tersebut. Itu hanya bermanfaat bagi siapa? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Petunjuk yang terlihat dan peringatan yang mengingatkan, likulli untuk kul setiap abdin hamba yang munib. Munib artinya hamba yang selalu inabah. Yang selalu apa? Inabah. Inabah itu artinya al-iqbal ala Allah. Seperti kata Sa'di rahimahullah di tafsirnya, al-muqbil ala Allah bil hubbi wal khaufi war raja. Al-muqbil ala Allah, orang yang kembali menuju Rabb-nya dengan al-hub, penuh rasa cinta, khauf, rasa takut, dan raja, dan penuh harap. Dengan bifi'li ta'atihi, bita'atihi wa terki maksiatihi, dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan maksiat. Nah, atau juga dengan ungkapan lain sama saja. Nah, namun ini perbedaan ungkapan. Nah, As-Saukani mengatakan wal munib arraji'u ila Allah bittaubati, yang rujuk kembali kepada Allah bittaubah, dengan taubat. Al-mutadabbiru fi badi'i sun'ih, yang mentadabburi, merenungkan, melakukan perenungan terhadap badi'i sun'ih, perbuatan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan kita dengar itu, dan yang lainnya, kekuasaan Allah menciptakan alam semesta ini yang badi', yang tidak ada samanya. Wa ajaibi makhluqatih, wa ajaibi makhluqatihi, dan melakukan perenungan terhadap keajaiban-keajaiban makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena merenungkan itu semua akan menumbuhkan kesadaran itu tadi, li ajli tabassuh wa tadakkur, tabsir wa dzikra, sehingga menyadari, mengetahui, menyadarkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa ya butuhnya seseorang untuk kembali kepada Allah, menaatinya, meninggalkan maksiatnya, bertobat dari kesalahan-kesalahan, dan kembali menaatinya, giat menaatinya, yang penuh rasa cinta dan rasa takut, agar diampuni olehnya, agar diridhai olehnya, penuh harap kepadanya. Begitu. Nah, Jadi munib itu punya nilai lebih dari at-taib. Nah, begitu penjelasan ulama. Jadi inabah yang diperintahkan oleh Allah pada firman-Nya wa anibu ila rabbikum. Inabah itu memiliki kesamaan makna dengan at-taubah, tetapi ada makna lebih dari taubat. Nah, apabila seseorang bertobat disertai dengan semangat dia kembali giat menaati Allah Subhanahu wa taala, mukbilun ala Allah, dia penuh rasa cinta, rasa takut, penuh harap, giat menaati dan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai maksiat, berarti dia munib. Boleh jadi seseorang bertobat, nah, dari suatu perkara, namun tidak tampak, ya, dia lebih giat dari sebelumnya, lebih semangat dari sebelumnya dalam melakukan berbagai ketaatan, tetapi dia bertobat dari kesalahan yang ada. Nah, namun apabila setelah itu dia giat melakukan ketaatan ini, ketaatan itu, kembali kepada Allah dengan berbagai ketaatan, berarti dia munib. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Taqabbalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.